Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ikhwan fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tentang nenek moyang kelompok sesat, yaitu diantaranya kelompok Murji'ah. Sekarang kita membahas tentang Murji'ah menurut ahli bid'ah terdahulu. Artinya inilah salah satu yang dinamakan dengan gagal paham, ya. Kelompok ahli bid'ah menuduh ahli sunnah sebagai Murji'ah. Ini sudah ada sejak zaman tabi'in dahulu. Dan memang inilah salah satu cirinya ahli bid'ah, yaitu menuduh ulama ahli sunnah atau ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Ya, contoh tentang tauhid asma wa sifat. Ketika ahli sunnah wal jamaah mengatakan wajib menetapkan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah seperti yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ahli sunnah mengatakan Allah punya sifat tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Namun ahli bid'ah kelompok sesat mengatakan, oh berarti anda ini mujassimah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan, ya, ketika kita menetapkan Allah punya sifat tangan, tidak mesti kita apa menyerupakan Allah dengan apa makhluk. Seperti kalau ana mengatakan kepada mereka, ya, bukan kepada antum, kepada mereka, ya, antum punya wajah tidak? Pasti mereka menjawab apa? Punya tidak? Kalau tidak punya wajah mengerikan, ya. Pasti mereka menjawab, ya punya wajah. Yang di kebun binatang punya wajah enggak? Apakah sama? Mereka akan mengatakan apa? Ya atau enggak? Beda atau sama? Kalau sama jangan dipaksa, ya. Untuk artinya apa? Ini antara makhluk saja, wajah dengan wajah berbeda. Kita tetapkan mereka punya wajah, yang di kebun binatang punya wajah. Namun kita bukan berarti menyamakan mereka dengan yang di kebun binatang. Ini antara makhluk, ya, apalagi antara khalik dengan apa? Ya, manusia punya kaki enggak? Punya enggak? Ini meja, kursi punya kaki enggak? Ya, apakah sama? Tidak mengharuskan persamaan kosakatanya, namanya sama dengan hakikatnya, tidak melazimkan. Itulah kegagal pahaman apa? Ahli bid'ah. Dan mereka apa menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang batil, yang dusta. Ini juga sama di antara ahli bid'ah, mereka menuduh ahli sunnah dengan Murji'ah. Ini sudah ada sejak zaman para ulama tabi'in, di antaranya di sini kisah Syaiban bin Faruq, salah seorang pengikut kelompok Khawarij, kelompok teroris lah kalau zaman sekarang. Dia ngetes ulama, ini kurang ajarnya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu luar biasa, kurang ajarnya dalam bertanya kepada para ulama dan bagaimana kejamnya mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Syaiban bin Faruq bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, apa pendapatmu mengenai orang yang berzina, minum khamar dan dosa-dosa besar, apakah dia masih mu'min? Abdullah bin Mubarak sebagai ulama ahli sunnah mengatakan, aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Orang yang berbuat dosa, dia mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Dia mukmin, namun dia kurang apa? Keimanannya. Itu jawaban ahli sunnah tentang pelaku dosa besar. Namun kata salah seorang kelompok Khawarij, kelompok teroris zaman dahulu itu, dengan mengejek Abdullah bin Mubarak dengan mengatakan, apakah karena engkau sudah tua engkau menjadi Murji'ah? Apa yang suara ini? Ya, inilah sekali lagi kurang ajarnya kelompok Al-Khawarij, kelompok teroris, mencela para ulama, di antara ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak dengan mengatakan, apakah karena engkau sudah tua engkau menjadi Murji'ah? Kenapa kok dikatakan demikian? Karena Abdul Mubarak tadi tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Beda dengan kelompok Khawarij. Kalau kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir murtad, halal darahnya dibom kalau sekarang ditusuk dengan pisau. Itu kelompok Khawarij sejak zaman dahulu sampai detik ini sama kelakuannya, sama kekejian kekejamannya. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka wajib untuk kita menyelamatkan diri kita dari pemikiran mereka, keluarga kita, saudara-saudara kita yang lainnya, karena ini adalah benalu dalam diri kaum muslimin. Ini yang menjadi bumerang atas kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab, "Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya Murji'ah tidak menerimaku. Aku mengatakan iman itu bertambah, sedangkan Murji'ah mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Bagaimana engkau mengatakan aku Murji'ah, sedangkan aku apa mengatakan iman bisa bertambah?" Intinya sekali lagi di sini, inilah Murji'ah menurut pandangan kelompok Khawarij. Dan ini juga nanti akan disampaikan tidak beda dengan kelompok Khawarij, kelompok teroris yang ada sekarang ini menuduh dakwah Salafiyah Ahlussunnah dengan Murji'ah karena dakwah Salafiyah tidak gegabah mengkafirkan orang-orang yang mereka kafirkan, terutama dari pemimpin kaum muslimin. Ya. Kemudian riwayat yang kedua, Syekh Al-Allama Abdul Fadl As-Saksaki Al-Hambali rahimahullah berkata, sesungguhnya sekelompok ahli bid'ah yang bernama Al-Mansuriyah menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah karena mereka ahli sunnah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat jika tidak diringi dengan pengingkaran akan kewajibannya, maka dia masih muslim menurut pendapat yang kuat dari mazhab Imam Ahmad. Adapun mereka ahli bid'ah mengatakan pendapat ini menjadikan iman menurut mereka hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Jadi ada kelompok ahli bid'ah yang menuduh ahli sunnah itu murji'ah gara-gara ahli sunnah tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Ya, jadi intinya sama, pelaku dosa besar menurut Khawarij kafir. Ahli sunnah mengatakan tidak kafir, makanya ahli sunnah dikatakan apa? Murji'ah. Menurut akal picik mereka, berarti ahli sunnah itu tidak mengatakan amal sebagai apa? Bagian daripada iman. Ini keliru. Al-Quran sendiri tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Contohnya pencuri. Mencuri itu dosa besar, dosa kecil. Di antaranya apa? Karena Allah mengatakan wasariku wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaan bima kasabana kalam minallah, laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah apanya. Kalau mencuri itu kufur besar menjadikan orang murtad, yang dipotong bukan tangannya namun apa? Lehernya. Man badala dinahu faqtulu, yang murtad merubah agamanya bunuh. Ya, namun dalam Islam mencuri dipotong tangannya, ini dalil mencuri yang merupakan dosa besar tidak mengeluarkan dari apa? Islam. Namun kelompok Khawarij menyelisih Al-Quran, mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir murtad. Ya, makanya mereka menuduh Ahlussunnah yang tidak mengkafirkan sebagai apa? Murji'ah. Ya. Kemudian kita bahas yang keempat, halaman yang keenam. Definisi murji'ah menurut ahli bid'ah kontemporer sekarang ini, yaitu yang kita maksud terutama kelompok Al-Khawarij, kelompok teroris. Dan ini salah satu sebab kita menulis makalah ini, untuk membantah kelompok istilahnya Khawarij yang menulis makalah menuduh dakwah Salafiyah murji'ah. Kita bantah di antaranya dengan menulis buku ini atau makalah ini. Langsung saja kita bahas poin intinya di sini. Kalau kita baca halaman 6 yang terakhir itu, jika ahli bid'ah terdahulu menuduh orang yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar seperti zina, minum khamr dengan murji'ah, maka orang-orang yang menyelisih dakwah Salafiyah sekarang menuduh orang yang tidak mengkafirkan, orang yang berhukum dengan sain hukum Allah tanpa adanya pengingkaran atau penghalalan, dengan tuduhan sebagai murji'ah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kelompok Khawarij sejak dahulu sampai detik ini mereka suka berdalil dengan Al-Ma'idah, namun bukan 51, 44 yang sudah kita sampaikan pada edisi pertama tentang Khawarij, yaitu firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kelompok Khawarij sejak dahulu kala sampai detik ini mengatakan pemimpin, presiden, raja yang tidak berhukum dan hukum Islam kafir murtad halal darahnya. Itu ya subhat mereka sejak dahulu sampai detik ini. Ya, makanya diantaranya tadi kita sampaikan kenapa mereka tega ya, menghabisi nyawa aparat keamanan karena mereka punya keyakinan kalau presidennya tidak berhukum dengan hukum Islam. Kemudian aparatnya mendukung loyal kepada pemimpin, maka mereka dikatakan murtad. Dan sudah kita sampaikan ada buku yang seperti itu najalnya. Kalau negara enggak berhukum dengan hukum Islam, presidennya kafir, MPR-nya kafir, DPR-nya kafir, menterinya kafir, aparat keamanannya kafir, yang ikut milih juga kafir, semuanya kafir kecuali dia saja, ya. Namun yang aneh, tetap tinggal di negeri kafir kata mereka, ya. Mau disuapin, ya kan? Seperti kemarin itu kan? Ya. Kok mau katanya kafir, katanya tagut, ya. Namun aneh bin ajaib. Namun aneh tapi nyata ini keajaiban dunia. Seperti yang mungkin pernah kita sampaikan dahulu di kajian ini, mereka pernah menulis sebuah buletin yang mengkafirkan tadi semua dikafirkan. Yang loyal kepada pemerintah kafir, yang di bawah departemen pemerintah tauhid kafir juga. Namun yang lucu ini sebenarnya lucu guyonan ini ya lelucon mereka. Namun di buletinnya mereka itu tertulis, buletin ini diterbitkan oleh Yayasan Tafaqquhiddin dengan rekomendasi Minkuham nomor sekian. Ini berarti apa? Mereka juga kafir. Menurut mereka, mereka juga apa? Kafir. Nah, inilah keajaiban dunia ini. Ya, maling teriak maling. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya inilah salah satu ya tuduhan dusta kelompok Khawarij, yaitu mereka mengatakan dakwah Salafiyah Murji'ah karena dakwah Salafiyah tidak mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang mereka kafirkan, ya. Dan ini sekali lagi kita buktikan dengan membawakan tulisan mereka. Ya, mereka mengatakan jika Anda telah memahami bahwa akidah jamaah Salafiyah dalam bab imam adalah akidah Murji'ah, fuqaha dan akidah mereka dalam bab kekafiran adalah akidah Murji'ah. Kenapa kata mereka? Karena mereka sangat gigih menjuangkan akidah kekafiran itu hanya karena istihlal dan seterusnya, ya. Karena mereka mengatakan kenapa kita dikatakan Murji'ah? Kata mereka terlebih dalam kaitannya dengan realita para pemerintah yang mengganti syariat Allah Ta'ala dengan undang-undang positif. Ya, ini syubhat mereka menuduh kita Murji'ah karena kita enggak mengkafirkan pemimpin pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawakan di sini ucapan ulama-ulama Ahlussunnah ya sejak zaman dahulu sampai detik ini yang mereka ya membantah kelompok Khawarij tersebut. Contoh tadi mereka kelompok Khawarij sepanjang zaman mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir ya murtad secara mutlak. Ini kata para ulama, antum lihat halaman 8 kita lompati dulu, halaman 8 yang terakhir, paragraf yang terakhir. Halaman 8 paragraf yang terakhir, Imam Al-Hafidz Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri. Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah mengatakan di antara syubhat Khawarij mereka berdalil dengan firman Allah Al-Maidah 44 tadi ya. Kemudian mereka membacanya dengan firman Allah Al-An'am ayat yang pertama dan mereka mengatakan ya, kata Imam Al-Ajuri, apabila mereka kelompok Khawarij melihat seorang hakim pemimpin tidak berhukum dengan kebenaran, mereka berkata orang ini telah kafir dan barang siapa yang kafir maka dia telah mempersekutukan Tuhannya, maka mereka para pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang musyrik. Ini subhanya Khawarij sepanjang zaman mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Jangankan pemimpin sekarang, seperti yang kita sampaikan tadi, Ali bin Abi Thalib ya, menantunya Rasul, sahabatnya Rasul, ahlu baitnya Rasul, yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, yang kita dipintakan mengikuti sunnahnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin, namun dikafirkan dengan tuduhan beliau tidak berhukum dengan hukum Allah. Apalagi pemimpin sekarang, kalau Ali bin Abi Thalib saja dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah, dikafirkan, dihalalkan darahnya, dibunuh oleh mereka, apalagi yang sekarang. Ini sekali lagi racunnya kelompok Al-Khawarij. Ya, mereka salah memahami ayat tersebut. Padahal Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul, ahli tafsir dari kalangan sahabat, beliau mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Jadi sekali lagi, ini bedanya dakwah salafi ahli sunnah dengan kelompok al-khawarij. Dan ini yang diucapkan para ulama. Sekali lagi, hati-hati dengan yang membawa surat al-Ma'idah untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Makanya ulama dahulu mengatakan, laisa sya'nu an tastadil wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahihan. Ukurannya bukan engkau berdalil dengan ayat, namun bagaimana engkau menempatkan dalil tersebut. Ya. Contoh yang membunuh Ali bin Abi Thalib, siapa itu? Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membaca ayat berdalil dengan ayat, yaitu ayat wa minan nasi man yashtari wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Bayangkan membunuh Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul, dikatakan apa? Berjihad di jalan Allah. Ini yang salah apanya? Pemahamannya. Makanya pemahaman khawarij ini sangat amat berbahaya. Makanya terorisme yang ada di muka bumi ini sekarang, di tengah-tengah kaum muslimin khususnya, ini sebab utamanya, sumber utamanya pengkafiran tanpa hak. Ya, di antaranya apa? Menyalahgunakan surat Al-Maidah ayat yang ke-44 ini. Makanya harus kita betul-betul memahaminya sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Kita kembali ke halaman ke-7. Coba antum lihat ucapan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ulama salaf terdahulu. Beliau mengatakan, adapun pemutus dan saksi atas semua ini adalah firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Artinya tidak semua yang tidak berhukum dengan hukum Islam dikatakan apa? Kafir, murtad, ya. Namun ya, ini juga termasuk hal yang ajaib di tengah-tengah mereka. Mereka misalnya ketika mengkafirkan pemimpin tanpa hak, apa itu berhukum dengan hukum Islam? Ya, contoh Raja Najasyi. Ketika di zaman Rasul, Raja Ethiopia, dia masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Menteri-menterinya, keluarganya gak tahu kalau dia sudah masuk apa? Islam. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, gak mungkin dia berhukum dengan hukum apa? Islam. Sedangkan hukum Islam pada waktu itu sudah ada. Ya. Namun dia gak berhukum dengan hukum Islam. Ketika dia mati, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Apa? Salat gaib, artinya ini pemimpin kafir atau muslim? Padahal enggak berhukum dengan hukum Islam, ya. Berarti mereka yang menghukumi pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Islam kafir, mereka sesungguhnya juga tidak berhukum dengan hukum apa? Islam, karena buktinya Rasul tidak mengkafirkan, ya. Inilah keajaiban mereka. Contoh lagi. Ketika mereka melakukan aksi, sebagian mereka itu pakai cadar, laki pakai apa? Untuk nyamar pakai cadar, apakah itu hukum Islam? Laki-laki pakai cadar, berarti mereka apa? Kafir dengan lisan mereka sendiri. Ya, na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi, inilah kesesatan-kesesatan kelompok al-khawarij. Ya, sampai detik ini kelakuan mereka, kesesatan mereka, tidak jauh berbeda dengan yang terdahulu. Kemudian para ulama tabi'in, Atha bin Abi Rabah berkata, arti barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Kata Atha bin Abi Rabah, kufrun duna kufrin, itu kufur kecil, bukan kufur besar. Ini bedanya dengan kelompok al-khawarij. Maka sungguh jelas bahwa kita, bagi kita, bahwa hal tersebut tidak mengeluarkan dari Islam, dan bahwasanya agamanya tetap berdiri meskipun dilumuri oleh dosa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yang benar bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu mencakup dua bentuk kekufuran, kufur kecil dan kufur besar, sesuai dengan keadaan orang tersebut. Apabila dia masih meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan, pada suatu kejadian dan dia menyimpang dari hukum Allah dalam keadaan maksiat beserta keyakinannya bahwa dia berhak mendapatkan sanksi, maka ini kufur kecil. Ada siapapun, bukan hanya pemimpin, siapapun. Karena hukum Allah itu apakah hanya untuk pemimpin kaum muslimin saja? Tidak. Hukum Islam untuk semua manusia, udkhulu fi silmi kafa. Maka ulama sepakat mengatakan kalau orang itu masih meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah, akan tapi karena hawa nafsunya dia tidak berhukum dengan hukum Allah, itu kufur kecil. Seperti pelaku maksiat, pelaku maksiat orang berzina, itu kufur kecil. Itu maksiat tidak mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Namun kata beliau, tapi jika dia meyakini tidak wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan bahwasanya dia diberi pilihan sedang dia meyakini itu hukum Allah, makanya termasuk kufur besar. Ini pun butuh apa? Perincian yang panjang. Karena bisa jadi orang itu enggak tahu mana itu hukum Allah. Maka perlu ditegakkan hujah. Makanya Ahlussunnah itu sangat teliti dalam kafir mengkafirkan. Ada syarat-syaratnya dan yang berat menghukumi para ulama, bukan orang-orang yang ngelama. Bukan seperti kelompok Al-Khawarij. Nah, jadi intinya Murji'ah kalau menurut kelompok Khawarij yaitu yang tidak mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Padahal sekali lagi masalah kafir mengkafirkan ini hukumannya berat. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan ini bab yang sangat berbahaya. Apalagi mengkafirkan pemimpin kaum muslimin seperti kaum Khawarij sekarang ini. Ketika pemimpinnya sudah dikafirkan, yang bawahnya sudah dikafirkan, ini yang terjadi, pembunuhan. Namun kita beri kabar gembira bagi mereka-mereka yang terbunuh di tangan kelompok Khawarij, sedangkan mereka kaum muslimin dan mereka melaksanakan tugas yang mulia untuk melaksanakan tugas pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, hum syar khalqi wal khaliqah. Kelompok Khawarij sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Kemudian kata Rasul, tuba liman qatalahum au qataluh. Beruntung orang yang bisa membunuh mereka dari aparat keamanan atau dari pemerintah, wa qataluh atau yang terbunuh di tangan mereka. Ini kabar gembira dari siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kelompok Khawarij sejelek-jelek makhluk. Dan sungguh beruntung yang bisa membunuh mereka, terutama dari aparat keamanan. Bukan setiap orang, namun aparat keamanan yang berhak membunuh mereka, yang berhak memerangi mereka dengan senjata. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah menghabisi mereka. Ketika mereka memberontak, mereka membuat keonaran, menumpahkan darah, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul, beruntung yang bisa membunuh mereka dan yang dibunuh oleh mereka. Kita doakan semoga korban-korban kemarin dari kaum muslimin itu mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memerangi kelompok Khawarij dimanapun mereka berada. Intinya sekali lagi, inilah bahayanya kelompok Al-Khawarij, diantaranya mereka menuduh pemimpin kaum muslimin dan yang sampai di bawahnya itu juga kafir murtad dari Islam. Kemudian setelah itu mereka pun menghalalkan darah kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Makanya harus kita betul-betul menjauhkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, teman kita, keluarga kita dari pemikiran bahayanya Al-Khawarij. Di antara sumber kesesatan tanya masalah kafir mengkafirkan tanpa hak. Sedangkan Imam Qurtubi mengatakan babut takfir babun khatir, bab kafir mengkafirkan ini bab yang sangat berbahaya. Aqdama alaihi katsirun minan nas saqatu, banyak orang yang lancang berbicara tentang kafir mengkafirkan tanpa hak, maka mereka pun jatuh ke dalam kesesatan, dalam dosa. Wa tawaqqafal fuhul fasalimu, adapun para ulama mereka berhati-hati sekali tentang masalah apa kafir mengkafirkan individu kaum muslimin, apalagi pemimpin kaum muslimin. Ini karena apa? Bahaya yang sangat luar biasa, seperti yang kita lihat dan saksikan beberapa saat yang lalu. Kemudian kita pindah kepada pembahasan tentang Syekh Al-Albani rahimahullah yang dituduh Murji'ah. Bab yang kelima, halaman 10. Kita insyaallah ya telah mendengar siapa Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau adalah ulama ya ahli hadis di zaman ini, dan beliau termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah dengan rekomendasi ulama-ulama yang lain. Ya, tidaklah yang mengatakan beliau murji'ah keluai khawarij ya, atau kelompok ahli bidah ya. Beliau dituduh murji'ah karena dua alasan tadi ya. Karena beliau tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan yang kedua karena beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib. Beliau berpendapat sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, orang yang enggak sholat wajib itu enggak kafir. Ya, beliau punya dalil diantaranya tentang hadis syafaat. Ada orang-orang yang nantinya akan dikeluarkan dari api neraka, walam ya'mal khairan qat. Rasul mengatakan meskipun dia tidak beramal sama sekali. Tentunya tidak beramal apa? Sholat. Ya. Namun kata Rasul, orang itu mendapatkan syafaat. Dan dalam kaidah ahli sunnah, tidaklah yang mendapatkan syafaat dikeluarkan dari api neraka kecuali orang yang beriman. Artinya orang yang enggak sholat tetap masih apa? Mu'min. Itu diantara dalil beliau. Sebagaimana juga Imam Syafi'i berpendapat orang itu tidak kafir. Ya. Namun kelompok khawarij mengatakan, yang mengatakan orang yang tidak sholat itu tidak kafir itu murji'ah. Di antaranya Syekh Al-Albani dituduh murji'ah gara-gara tadi. Ya, dua hal tadi. Mengatakan pemimpin yang enggak berhukum dengan Allah tidak kafir secara mutlak, dan yang tidak sholat tidak kafir. Itu syubhatnya mereka. Padahal kalau kita lihat akidahnya Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullah itu jauh dari 6 tanda murji'ah tadi. Ya. Bahkan beliau itu sangat amat berjasa dalam misalnya ngeser akidah salaf, terutama tentang masalah al-imam. Beliau banyak mencetak dengan tahqiq, tahqiq itu meneliti kemudian dikomentari buku-buku ulama salaf, di antaranya tentang masalah al-iman. Ada buku namanya Al-Iman karangan Al-Ubaid bin Abi Salam atau Abu Ubaid bin Qasim bin Salam. Beliau cetak, artinya beliau keluarkan, beliau share, dan itu iman menurut ulama salaf beliau apa? Sebarkan. Beliau sangat amat berjasa dalam menebarkan akidah salaf, terutama dalam bab al-iman. Bahkan beliau membantah kelompok murji'ah yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan, dan bahwasanya imannya orang fasik sama dengan orangnya orang mukmin yang sempurna imannya. Dalam kitab beliau syarah atau taklik akidah tahawiyah, beliau membantah kelompok murji'ah. Kok dikatakan apa? Beliau murji'ah. Ini aneh bin ajaib. Seperti kita, alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakan. Kita banyak dalam kajian, dalam majalah, ceramah-ceramah kita membantah kelompok khawarij. Namun orang-orang yang di seberang sana kok menuduh kita kelompok apa? Aneh bin ajaib. Padahal kalau kita mau bandingkan, kita mau gentle misalnya, mana yang lebih banyak membantah kelompok khawarij, kita atau mereka yang menuduh? Ya. Namun itulah, sekali lagi, di dunia ini memang penuh dengan ujian dan cobaan. Jangankan kita, Rasul saja dituduh sahir, penyihir, dituduh gila sebagainya. Ulama-ulama ahli sunnah itu dituduh murji'ah seperti Abdul Mubarak, apalagi kita. Namun inilah sunnatullah. Makanya wajib untuk kita apa? Banyak-banyak belajar tentang al-aqidah as-sahihah agar kita selamat dari fitnah kelompok-kelompok sesat tersebut. Kemudian yang lebih kita tekankan di sini lagi, kalau Syekh Al-Albani sudah nanti anda baca lebih jelasnya, insyaallah jelas beliau jauh dari kelompok murji'ah dan pemikiran murji'ah. Dan yang terkena getah tuduhan tersebut juga adalah murid-murid beliau. Di antaranya yang paling getol diserang yaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Baik dari dalam maupun dari luar, beliau mendapatkan banyak serangan. Dan di antara hujah mereka yang paling mereka andalkan yaitu munculnya fatwa Lajnah Daimah dari Saudi Arabia. Kita yakini fatwa Lajnah atau ulama-ulama Lajnah Daimah adalah ulama al-sunnah. Namun namanya ulama bisa apa? Tergelincir. Dan kita akan sampaikan dengan ilmiah, bukan kita karena fanatik dengan Syekh Ali kemudian kita membawa buta tanpa ilmu. Ya, yang aneh ada orang ya sebelah sana menuduh Syekh Ali bin Hasan itu ahli bid'ah, menuduh beliau sesat. Di antara alasannya karena apa? Beliau ditahzir oleh Syekh Rabi bin Hadi dari Mekah, ya. Padahal yang ngomong seperti itu sudah pernah ditahzir juga oleh Syekh Rabi bin Hadi, ya. Berarti apa? Maling teriak maling, ya. Dia menuduh Syekh Ali bin Hasan itu mubtadi, alil bid'ah, sesat dan sebagainya. Di antara dalilnya karena Syekh Rabi pernah apa? Mentahdir, istilahnya mencela, memperingatkan dari bahayanya, padahal dia sendiri sudah pernah ditahdir oleh Syekh Rabi bin Hadi, ya. Sampai sekarang pun demikian, ya. Apakah kita mengatakan dia alil bid'ah karena fatwanya Syekh Rabi tadi? Ini sekali lagi bisa dia yang menjawab sendiri. Nah, adapun fatwa la jenazah imam, ya, ini kita bahas dari ucapan ulama, ya, bukan kita yang mengarang yang menjawab fatwa la jenazah imam, karena kita bukan siapa-siapa, namun kita hanya sekedar menukil ucapan para ulama-ulama yang meluruskan fatwa tersebut. Di antaranya kita bawakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Namun sebelumnya kita sampaikan, Syekh Ali bin Hasan itu tidak ada satupun dari tanda murji'ah yang enam tadi, ya. Bahkan beliau berserta ulama-ulama Yordania yang merupakan murid Syekh Albani menulis sebuah kutip kecil yang menunjukkan akidah mereka tentang al-iman. Judulnya Mujmal Masailil Iman. Ya, beliau dan ulama-ulama Yordania yang lainnya, murid Syekh Albani, menyampaikan akidah mereka yang sebenarnya, ya, yang itu jauh dari enam ciri murji'ah yang kita sampaikan tadi dari ucapan ulama as-salaf. Intinya mereka jauh dari murji'ah. Cuma kok ada tuduhan seperti itu kepada mereka, ya. Namun inilah yang sudah terjadi, ada fatwa la jenazah da'imah yang mentahdir di antaranya dua bukunya Syekh Ali bin Hasan dengan alasan ada bau murji'ah kurang lebih seperti itu. Kita bawakan di antara bantahannya ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang masih hidup pada waktu itu dan termasuk ulama besar di waktu itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan setelah munculnya fatwa la jenazah da'imah yang mentahdir Syekh Ali, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini adalah suatu kesalahan dari lajnah dan aku merasa terganggu dengan adanya fatwa ini. Jadi yang meluruskan fatwa itu bukan kita, yang membantah fatwa itu bukan kita, namun ulama yang diakui oleh fatwa lajnah da'imah sendiri atau lajnah da'imah itu sendiri. Kata Syekh, aku enggak setuju dengan apa fatwa tersebut, itu satu kesalahan. Fatwa ini telah memecah belah kaum muslimin di seluruh negeri sampai-sampai mereka menghubungiku baik dari Amerika maupun Eropa. Dan beliau mengatakan, dan ini sungguh hak ucapan beliau, tidak ada yang dapat mengambil manfaat dari fatwa ini melainkan takfiriyun, para tukang-tukang takfir, kelompok khawarij, kelompok teroris. Dan ini yang selalu mereka apa dengungkan. Di antaranya kalau mungkin ada yang pernah mendengar ada dai yang suka mencela para ulama ataupun mencela pemimpin kaum muslimin negeri kita ini dengan istilah monyet-monyet berbau apa berbaju seragam coklat, padahal dia apa yang klarifikasi, namun apa nifak, namun dia tetap masih apa menyatakan seragam-seragam itu sebagai seragamnya monyet, namun apa dia banci setelah mengeluarkan fatwa itu dia pun apa mengatakan saya sebagai anak bangsa bangsa monyet, ya. Nah, udah bilang min dalik, ya. Karena apa? Seperti itu kelakuannya, mengakui kesalahan tapi diulangi. Nifaq. Yaqulu nabi afwahi ma laysa fi qulubihim, mengatakan apa yang tidak di dalam apa hatinya. Mohon maaf, namun sampai detik ini masih mencaci maki negeri kaum muslimin, masih mencaci aparat keamanan, terutama kejadian kemarin. Mereka mendukung kelompok teroris tersebut yang membantai aparat keamanan tetap dengan bahasa monyet-monyet berseragam tadi. Padahal siapa yang monyet? Na'udzubillah min dalik. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada yang dapat mengambil manfaat dari fatwa ini melainkan takfiriyun, ya, kelompok khawarij, kelompok teroris, dan sauriyun yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, sungguh benar ucapan beliau. Ini kata beliau kesalahan dari fatwa dari Lajnah Da'imah tersebut rahimahullah hafizahumullah taala wa rahimallahu al-amwat. Beliau juga berkata, Syekh Utsaimin berkata, saya tidak suka keluarnya fatwa ini karena membuat bingung manusia, dan nasihatku kepada para penuntut ilmu agar tidak terlalu berpegang teguh dengan fatwa fulan atau fulan. Ya, sekali lagi ini adalah fatwa dari Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah taala. Kita mau baca lagi ucapan dari salah seorang ulama di Saudi Arabia juga dan sekaligus imam serta khatib di Masjid Nabawi yang bernama Fadilatul Syekh Hussein bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya. Beliau pernah ditanya, Fadilatul Syekh jazakumullah khairan, apa pendapat Anda tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Da'imah seputar dua kitab Syekh Ali bin Hasan yaitu At-Tahdzir dan Sihatun Nadzir, bahwa kedua kitab tersebut menyeru kepada pemikiran Murji'ah bahwasanya amal bukan syarat sahnya iman, padahal kedua kitab tersebut tidak membahas sama sekali tentang syarat sah atau syarat sempurna. Maka Syekh Hussein Al-Syekh menjawab, pertama-tama wahai saudaraku, Syekh Ali dan para masyayikh Lajnah Da'imah di atas manhaj yang satu yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah. Dan Syekh Ali, beliau adalah saudara besar seperti para masyayikh yang mengeluarkan fatwa tersebut. Beliau mengenal baik mereka dan mereka juga mengenal baik beliau. Mereka saling mencintai karena Allah. Syekh Ali telah diberi oleh Allah ilmu dan pengetahuan walilailham yang akan dapat mengobati perkara ilmiah antara beliau dan masyayikh. Artinya ini adalah pembahasan ilmiah antara beliau dengan para masyayikh. Bukan cap stempel selama-lamanya beliau apa? Murji'ah. Dan perkara ini alhamdulillah masih di tengah perjalanan menuju titik terang kebenaran. Adapun Syekh Ali dan guru beliau Syekh Albani dan yang di atas manhaj sunnah tidak diragukan lagi walilailham berada di atas manhaj yang diridhoi. Dan Syekh Ali sendiri alhamdulillah termasuk yang membela manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau meneruskan lagi ucapannya, fatwa Lajnah tidaklah menfonis Syekh Ali sebagai murji'ah dan ini tidak mungkin dilakukan oleh Lajnah. Lajnah hanya berbeda pendapat dan berdialog dengan Syekh Ali. Adapun orang lain yang menginginkan dari munculnya fatwa ini untuk menfonis Syekh sebagai murji'ah, maka aku tidak paham apa maksud mereka. Dan saya kira saudara-saudaraku tidak memahaminya seperti itu. Mereka para masyayikh, masyayikh di Lajnah Da'imah sangat menghormati dan menghargai beliau. Kemudian beliau mengatakan, dan Syekh Ali telah menjawab dengan jawaban ilmiah dalam kitab Al-Ajibah Al-Mutala'imah ala fatwa Lajnah Da'imah sebagaimana yang dilakukan oleh Salafus Saleh. Tidaklah ada di antara kita seorang pun melainkan bisa diambil ucapannya atau ditolak kecuali Rasulullah alaihi wasallam. Imam Malik berkata, kullu kalamin minhu dhu qablin wa minhu mardudun siwa Rasul. Semua ucapan kadang bisa diterima dari siapapun dan terkadang bisa ditolak kecuali Rasulullah alaihi wasallam. Maka kata beliau, demikianlah keadaan umat, terkadang ditolak dan terkadang diterima ucapannya, akan tetapi manusia secara tabiatnya terkadang saat pembicaraan atau dialog terdapat sedikit nada keras sampai para sahabat Rasulullah juga demikian. Kesimpulannya kata beliau, bahwa fatwa ini menurutku tidak menfonis dan menghukumi Syekh Ali Murji'ah. Akan tetapi fatwa tersebut hanyalah suatu dialog seputar buku beliau. Dan Syekh Ali semoga Allah selalu memberinya taufik ketika menulis Al-Ajibah Al-Mutala'imah setelah munculnya fatwa tersebut bukan untuk membantah tapi hanya sekedar menjelaskan manhaj beliau dan guru beliau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan lagi, kami yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Syekh Ali dan guru beliau Syekh Al-Albani rahimahullah sangat jauh, sangat amat jauh sekali dari pemikiran murji'ah seperti yang aku telah katakan terdahulu. Jadi ini sekali lagi penjelasan tentang dakwah salafiyah bukan murji'ah. Intinya bahwasanya murji'ah yang asli itu punya 6 ciri yang sudah kita sebutkan, yang mengatakan amal bukan daripada iman, Kemudian mengatakan apa? Tidak boleh mengatakan saya mukmin, insya Allah Ta'ala. Kemudian mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Kemudian apa lagi? Kufur, ada pada kufur juhud saja. Kemudian yang kelima apa? Bahwasanya kekufuran itu hanya ada pada kufur juhud tadi, sudah kita sampaikan. Apalagi bahwasanya amal atau dosa tidak bisa memadrotkan keimanan sama sekali. Kemudian mereka mengatakan orang yang memperoleh Allah itu sebetulnya bukan kekufuran, namun hanya tanda kufurnya ada dalam hatinya. Artinya yang di luar tanda enam itu dia bukanlah murji'ah sesuai dengan persaksian para ulama as-salaf terdahulu. Kemudian inti yang kedua, kelompok khawarij yang suka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dan yang berloyalitas kepada pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka itu kafir murtad dan mereka menuduh Ahlussunnah dengan istilah murji'ah. Dan yang ketiga poin intinya, Syekh Ali bin Hasan, Syekh Albani sangat jauh dari pemikiran murji'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Tepat jam 8 kita akhiri kajian tentang nenek moyang kelompok sesat murji'ah, semoga bermanfaat. Ayah Ana bekerja di perusahaan film, ada musik dan lain-lainnya. Bukankah rezeki dan pekerjaan itu tersebut haram? Kalau filmnya itu film haram, maka pekerjaannya juga haram. Ana masih kuliah, Ana akhwat, bagaimana yang harus Ana lakukan? Kalau anti bisa mencari nafkah sendiri dengan cara yang halal, mungkin diantaranya, mungkin memasak kemudian dijual, atau membuat kerajinan tangan di rumah kemudian dipasarkan, apalagi sekarang ada mungkin online dan sebagainya. Artinya kalau bisa berusaha mencari nafkah sendiri itu lebih mulia. Namun kalau tidak bisa, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang sudah intinya sempit, meskipun kita katakan sudah terpaksa, namun kadang hati nggak terima, mungkin bisa dijadikan alternatif nikah cepat. Wallahu a'lam. Dan cari yang soleh. Insyaallah di sini banyak yang soleh kan? Ini minta rekomendasi tentang ustadz-ustadz yang kokoh di atas manhaj. Kita sering menganjurkan agar para penuntut ilmu untuk banyak merapat kepada para ustadz-ustadz kibar kita, para senior-senior kita, guru-guru kita yang istilahnya membabat alas untuk menyebarkan dakwah salafiyah, terutama di negeri yang kita cintai ini, diantaranya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizullah Ta'ala, demikian pula Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad Hafizullah Ta'ala yang ada di Jakarta ini, agar antum banyak menimba ilmu dari mereka, yang insya Allah kita doakan semoga Allah memberikan kepada keduanya keistiqomahan untuk berjalan di atas manhaj salafi sampai akhir hayat mereka. Karena dari kita mengenal mereka berdua ini sejak tahun 95 kurang lebih, kurang lebih tahun 95 awal kita belajar dari mereka, dan sampai detik ini di atas keistiqomahan. Beda dengan yang beberapa dai-dai kita yang baru muncul sudah melempem. Istilahnya kalau kerupuk baru mau dimakan sudah melempem. Ini berbahaya, bisa merusak dakwah dan akidah umat. Maka sebagaimana kata Rasul, al barakatu ma'akabirikum, barokah ilmu itu ada para pembesar-pembesar kalian, senior-senior kalian, yang mereka tentunya masih istiqomah di atas akidah dan manhaj as-salaf. Wallahu ta'ala alam. Kerabat saya meyakini bahwa salat itu tidaklah wajib. Naudzubillah min dzalik. Kalau dimaksud sholat lima waktu tidak wajib, ini wallah alam, ini hukum secara umum ya. Orang itu bisa murtad, ya. Kalau dia apa? Hidup di tengah kaum muslimin, ya insya Allah semua kaum muslimin, ya preman pun insya Allah yakin sholat itu apa? Wajib, ya. Bahkan ana mendapat cerita satu teman kita, ya, dia dulu mantan preman, ya kelas kakap, ya, pernah menjaga diskotik, pernah menjaga apa? Sebagai penjaga diskotik. Namun dia cerita sama saya bahwasanya dia ya diwasiatkan oleh uminya, oleh ibunya agar tidak meninggalkan sholat. Meskipun dia sebagai preman menjaga diskotik, kata dia setiap sholat isya dia sholat di diskotik. Ya, ini preman kelas kakap. Ya, yakin sholat apa lima waktu itu apa hukumnya? Wajib. Kalau ada yang meninggalkan, hatinya tetap mengatakan apa? Sholat itu wajib. Kalau enggak mengatakan wajib, ya, naudzubillah min dzalik. Ulama mengatakan yang mengingkari kewajiban sholat murtad. Cuma ini hukum secara umum ya. Si fulan yang dikatakan di sini, ditanyakan di sini, ini mungkin wallahu a'lam, mungkin sudah hilang akalnya atau gimana. Cuma hukum secara umum yang tidak meyakini kewajiban sholat lima waktu, bisa keluar dari al-Islam. Apakah boleh anak doakan dan bagaimana hukum mensolatinya ketika meninggal? Kalau selama anda belum bisa memvonis dia kafir, maka tetap hukumnya masih apa? Muslim. Barangkali dia itu tadi gila atau mungkin kurang waras dan sebagainya, maka tidak bisa kita mengkafirkannya. Cuma hukum secara umum yang tidak meyakini kewajiban sholat, dia kafir murtad. Ini tentang masalah penentuan sholat Idul Fitri. Kita katakan penentuan awal Ramadan, penentuan awal Ramadan, penentuan hari raya Idul Fitri atau satu Syawal, itu caranya dalam Islam cuma ada dua secara ijma', kata Ibnu Hajar Asqalani. Sebagaimana sabda Rasul, yang pertama sumu li ru'yati wa aftiru ru'yati, puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrah kalau melihat hilal. Tanggal 29 Syaban dilihat setelah tenggelamnya matahari sudahkah terlihat hilal atau tidak. Ini pertama, kalau sudah terlihat besok puasa atau besok Idul Fitri. Cara yang kedua, kalau tidak terlihat hilal, apa kata Rasul? Fa in humma alaikum fa aqmilu iddata Sya'ban 30. Kalau tertutup mendung, langitnya itu enggak kelihatan hilal, meskipun hitung-hitungan itu pasti kelihatan. Namun kalau ada hilal, ada mendung, kata Rasul, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari, enggak pakai hitung-hitungan. Kalau terlihat, maka puasa langsung satu Ramadan atau satu Syawal Idul Fitri. Kalau tidak bisa terlihat karena ada mendung, meskipun hitung-hitungan itu apa? Kelihatan, namun kalau ada mendung enggak kelihatan dengan mata kepala, maka kata Rasul genapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Jangan ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lu kan hitung-hitungan. Iya, Rasul mengatakan kalau tertutup mendung genapkan. Kok katanya apa? Langsung Idul Fitri ataupun langsung Ramadan, hitung-hitungannya sudah puluhan tahun yang lalu. Ini naudzubillah min dzalik. Ini ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu falak sudah ada sejak zaman jahiliyah, bahkan sebelum jahiliyah mereka tahu, namun enggak digunakan untuk apa? Penentuan Idul Fitri ataupun Ramadan. Sekali lagi, dalam Islam ijma ulama, kata Ibnu Hajar, hanya ada dua penentuan Ramadan ataupun Idul Fitri, dengan ru'yatul hilal atau dengan apa? Menggenapkan bilangan bulan Syaban atau Ramadan 30 hari kalau tertutup mendung. Wallahu a'lam. Bagaimana kita menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung alkohol? Alkohol diharamkan diantaranya kalau diminum. Kalau antum merawat mulut diminum, makanya itu haram. Seperti kata para ulama, pakai minyak wangi ada alkoholnya, haram kalau antum minum. Namun kalau untuk wangian tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada yang lain enggak ada? Hah? Terakhir? Sudah terakhir sudah. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf dan terima kasih atas perhatian antum, dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Takmir Masjid yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita saling watawasabil haq watawasabil sabar. Semoga ini semuanya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Aku qul hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.